tak mungkin menyatu, jiwa kita tak mungkin bersatu. Sampai kapan harus begini? Oh, dalam segalanya kita berbeda. Ku ingin ini, kau ingin itu. Ku ingin di sini, kau ingin di sana. Tak seia sekata. Wow, wow, wow. Aku ingin begini, engkau ingin begitu. Itu selalu terjadi. Bahtera hidup kita tiada arah tujuan. Tak terkemudilagi. Aduh, aduh, aduh, aduh. Bahtera pun terhempas, tenggelam tak berbekas seperti cinta kita. Kau ingin itu, ku ingin di sini, kau ingin di sana. Tak seia sekata. Wow, wow, wow. Aku ingin begini, engkau ingin begitu. Itu selalu terjadi. Bahtera hidup.